Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Telah kita singgung beberapa penggalan kalimat dari hadis yang kedua dari kitab Usulul Iman, ketika Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menyatakan, wa'an Abi Musa radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimatin faqala Inna Allah Ta'ala la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanama yakhfidul qista wa yarfa'uhu yurfa'u ilayhi 'amalul layli qabla 'amalin nahar wa 'amalun nahari qabla 'amalil layli hijabuhu an-nur law kashafahu la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqih. Rawahu Muslim. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan Inna Allah ta'ala la yanam, Allah subhanahu wa ta'ala tidak tidur. Wala yambaghi lahu an yanam, dan tidak pantas baginya untuk tidur. Kenapa demikian? Barakallahu fikum. Karena sifat an-naum, tidur, demikian pula sinah, ngantuk, itu adalah sifat kelemahan. Sifat kelemahan. Sementara kelemahan sesuatu yang tidak pantas bagi Allah Jalla wa'ala, bertentangan dengan sifat Allah Azza wa Jalla yang maha hidup dan maha sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala maha hidup, sementara tidur itu adalah mautatun sughra, kematian kecil. Sekaligus barakallahu fikum bertentangan dengan al-qayyumiyah, sifat kekekalan bagi Allah Azza wa Jalla, dan juga bertentangan dengan sifatul kamal, sifat kesempurnaan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa la yambaghi lahu an yanam, tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidur. يخفض القسط ويرفعه. Kata Syekh Al-Fauzan, qawluhu yakhfidu al-qista, ya'ni atau bima'na annahu yunazzilu ala ibadihi arzaqahum, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, dalam halaman 41 di syarahnya di alinea ketiga, bima'na annahu yunazzilu ala ibadihi arzaqahum, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada hamba-hambanya rizki-rizki mereka. Dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tuliskan dan tetapkan untuk mereka dapatkan. Wal qistu al-adlu wal mizan. Al-qist maknanya adalah al-adl, keadilan. Wal mizan, neraca keadilan. Wa yarfa'uhu, kalimat wa yarfa'uhu maknanya adalah annahu yurfa'u ilaihi al-amalu alladhi iktasabahu banu Adam, bahwa diangkat kepada Allah Jalla wa'ala amalan yang dilakukan, diusahakan oleh Bani Adam. Daiman hadhihi sifatuh, terus menerus demikianlah sifat Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa terus mencurahkan, menurunkan kepada hamba-hambanya rizki-rizki mereka, dan diangkat kepada Allah azza wa jalla amalan hambanya, baik ataupun buruknya, yang saleh dan yang tidak saleh, diangkat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qawluhu yurfa'u ilaihi amalul layli qabla amalin nahar, diangkat kepada Allah amalan malam sebelum amalan siang. Wa amalun nahar, dan amalan siang, qabla amalil lail, sebelum amalan malam. Ini adalah pekerjaan dan tugas dari al-hafadah, para malaikat. Tugas dari para malaikat yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, wa inna alaikum lahafidhin, dan sesungguhnya atas kalian ada malaikat pengawas yang senantiasa mengawasi, kiraman katibin, yang mulia lagi senantiasa menulis, ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kalian perbuat. Maka ini terus setiap hari diangkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala amalan hamba-hambanya. Dan disebutkan pula dalam hadis yang lain yang diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Silih berganti, saling bergantian terhadap kalian malaikat malam dan siang. Wa yajtami'una fi salatil asr wa salatil fajr, dan berkumpul dalam pergantian shiftnya ini tadi, pergantian tugasnya, mereka berkumpul pada waktu salat asar dan salat fajr. Salat asar dan salat subuh. Thumma ya'rujul ladzina batu fikum, kemudian naik ke atas langit para malaikat yang bermalam bersama kalian, yang bertugas untuk mengawasi, menulis dan mencatat amalan yang dilakukan hamba di malam hari. Fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim, maka Allah azza wa jalla bertanya kepada mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu daripada malaikat yang bertugas tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu yang dilakukan hamba-hambanya. Maka Allah azza wa jalla menyatakan, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian meninggalkan hambaku. ketika akan naik ke atas langit berganti tugas dengan malaikat siang, fayaquluna, maka mereka menyatakan, taraknahum wahum yusallun, kami meninggalkan mereka dalam keadaan mereka salat, salat subuh, wa atainahum, dan kami datang kepada mereka ketika akan bertugas lagi berkumpul di sore harinya, wahum yusallun, dan mereka pun dalam keadaan salat, dalam keadaan salat, salat asar. Fa ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ولهذا قال الله جل وعلا, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis salah, dirikanlah salat, liduluki syamsi ila ghasaqil lail, tatkala matahari tergelincir, naam, sampai gelap malam, wa qur'anal fajr, dan dirikan pula salat subuh, inna qur'anal fajri kana mashhuda, sesungguhnya qur'anal fajr, yakni salat fajr, itu mashhuda. Apa nama maknanya mashhuda? Ay mura, kata Syekh Al-Fauzan, dihadiri, tahduruhu malaikatul lail wa malaikatul nahar, dihadiri oleh malaikat malam yang akan bertugas, wa malaikatul nahar, dan malaikat siang. Fayastami'una fi salatil asr wa salatil fajr, maka mereka berkumpul di waktu salat asar dan salat fajar sebagaimana hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kedua salat ini, salatul asar wa salatul fajr, afdalu as-salawatil khams, adalah salat lima waktu yang paling afdal, yang paling afdal. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, qabla tulu'i syams, sebelum, na'am barakallahu fikum, matahari terbit, wa qabla al-ghurub, dan sebelum terbenam. Qabla tulu'i syams, sebelum matahari terbit, yakni al-fajr, waktu fajar. Wa qabla al-ghurub, dan sebelum terbenam, yakni al-asr, waktu asar. Maka Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala menyatakan, fa fihima fadilatun ala ghairihima, maka pada keduanya ada fadilah atas yang selainnya, dikarenakan kehadiran para malaikah pada dua waktu salat tersebut. Kemudian ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, hijabuhu an-nur, hijabnya adalah cahaya, lau kasyafahu, seandainya Allah membuka, menyingkap hijab tersebut, la ahraqat subuhatu wajhihi, niscaya cahaya wajahnya akan membakar, mantaha ilaihi basaruhu min khalqih, yang dijangkau oleh pandangan matanya, oleh yang bisa dijangkau oleh penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum, di sini kata Syekh menyebutkan, terdapat pensifatan bagi Allah bin Nur, Allah disifati dengan cahaya. Wad-nur ala qismain, dan cahaya itu ada dua. Nur min sifatillah, nur atau cahaya yang merupakan sifat Allah Jalla wa'ala, maknanya adalah nurullah, cahaya Allah. Dan yang kedua, nurun makhluk, cahaya makhluk. Seperti nur asyams, cahaya matahari, wa nurul qamar, dan sinar rembulan. Dan di sana ada cahaya lain, yakni nurul wahyu, nuru al wahyi, cahaya wahyu. Dan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala telah dia hijabi dari penglihatan hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala hijab dari penglihatan hambanya, karena mereka tidak sanggup untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan dunia ini. Seandainya Allahu jalla fi'ula menampakkan dirinya kepada hamba-hambanya, maka seluruh makhluk Allah Jalla wa'ala yang ada ini akan hancur, akan binasa, akan terbakar. Perhatikanlah bagaimana dalam kisah Nabiullah Musa alaihi salam, tatkala beliau datang untuk menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk memenuhi perjanjian Allah tabaraka wa ta'ala, maka ini sebagai dalil yang paling nyata, dalil yang paling jelas atas apa yang telah kita sebutkan. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, walamma ja'a Musa limiqatina, tatkala Musa datang untuk berjumpa dengan kami, wa kallamahu rabbuhu, dan dia diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala, qala rabbi arini anzur ilaik, Nabiullah Musa alaihi salam menyatakan, ya Allah, tampakkan dirimu kepadaku agar aku bisa melihatmu. Dan dijelaskan barakallahu fikum bahwa permintaan ini yang muncul dari Nabiullah Musa alaihi salam ketika menyatakan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, rabbi arini anzur ilaik, ya Allah, tampakkan, tunjukkan dirimu kepadaku agar aku bisa melihatmu, ini bukan soal ibtidaan minhu alaihi salatu wassalam, bukan permintaan secara asal yang muncul sendiri dari Nabiullah Musa, tidak, tetapi berdasarkan permintaan kaum Nabiullah Musa alaihi salam, desakan mereka kepada beliau untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan nyata. Arinallaha jahratan, tunjukkan kepada kami Allah subhanahu wa ta'ala secara nyata. Maka kemudian dalam ayat ini Nabi Allah Musa menyatakan, Rabbi arini anzur ilaik, qala lan tarani, Allah menyatakan, kau tidak akan sanggup melihatku, walakin inzur ilal jabal, tetapi lihatlah kepada gunung tersebut, fa inistaqarra makanahu, kalau dia tetap kokoh berada di tempatnya, fasawfa tarani, kelak engkau bisa melihat, engkau akan bisa melihatku jika gunung itu tetap berada kokoh di tempatnya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, tatkala Allahu jalla wa ala menampakkan dirinya kepada al-jabal, ja'alahu dakka, maka Allah menjadikannya hancur, gunung tersebut hancur lebur. Fahadal jabal as-sa'na'am al-jamad, gunung yang begitu keras dan kokoh, ketika Allahu jalla wa ala menampakkan diri kepadanya, sara turaban, menjadi tanah, menjadi debu, hancur lebur, gunung yang besar dan keras. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabiullah Musa kemudian tersungkur dan pingsan. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa. Tatkala beliau siuman, Nabiullah Musa siuman tersadar dari pingsannya, qala subhanak, maha suci engkau ya Allah, tubutu ilaika wa ana awwalul mu'minin, aku bertaubat kepadamu dan aku orang yang pertama kali beriman. Fa ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sehingga dari sini nampak dan jelas dengan sejelas-jelasnya bahwa tidak ada seorang barakallahu fikum dalam kehidupan dunia ini yang sanggup untuk bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala, karena hijabnya adalah cahaya. Hijabnya adalah cahaya. Dan pada malam Lailatul Mi'raj, ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan perjalanan Al-Mi'raj, su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam ditanya, hal ra'aita rabbaka, apakah engkau melihat Rabbmu wahai Rasul? Qala, beliau alaihi salatu wasallam menyatakan, nurun anna arahu, cahaya, nur, anna arahu, yang menghalangiku untuk melihatnya. Naam. Jadi barakallahu fikum, bahkan an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sudah Allahu jalla fi'ula berikan karunia melakukan perjalanan al-Isra wal Mi'raj ila Sidratil Muntaha, itu pun tidak sanggup dan tidak diberikan karunia untuk melihat wajah Allah jalla wa ala. Tidak Rasulullah, tidak pula yang lainnya. Karena manusia barakallahu fikum tidak sanggup untuk melihat keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seandainya Allah jalla wa ala menyingkap hijab tersebut, yaitu hijab dari cahaya ini tadi, na'am la ahraqat subuhat wajhi, niscaya cahaya, na'am, wajahnya akan membakar apa yang dijangka oleh pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, sampai mana batas jangkauan pandangan Allah? Sampai mana? Na'am, tidak ada batasnya. Tidak ada batas dari jangkauan pandangan Allah jalla wa ala, sehingga akan hancur seluruh alam semesta ini. Akan terbakar. Barakallahu fikum. Maka demikian pula di sini terdapat dalil kata Syekh Hafizahullah taala. Fa hadza fihi wasfun aw wasfullah bi anna lahu hijaban yahtajibu bihi 'anil makhluqat. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala punya hijab yang dia berhijab dengannya dari makhluknya, karena manusia tidak sanggup untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan dunia. Dan di dalam hadis ini terdapat isbat al-basar lillah, penetapan sifat al-basar lillah, sifat penglihatan bagi Allah. Tentunya barakallahu fikum, sebagaimana pula telah kita pelajari dalam kitab Al-Mu'taqad As-Sahih, bahwa di dalam memahami sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum, satu, kita menetapkan sesuai dengan yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran, dan sebagaimana pula yang ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam sunnah-sunnah beliau. Kemudian barakallahu fikum, yang berikutnya adalah dia tidak mengupayakan untuk mencari tahu dan bertanya bagaimana kaifiyah, bagaimana bentuk dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Dan yang kedua, tadi yang ketiga adalah mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari keserupaan dengan makhluknya dalam sifat-sifatnya. Sama sekali sifatul basar bagi Allah jalla wa'ala tidak sama dengan sifat makhluknya. Tetapi kita menetapkan sifat tersebut sifatun taliqu bijalalihi wa 'azamatihi subhanah, sifat yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah jalla wa'ala. Kalau tadi kita jelaskan bahwa tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang sanggup untuk melihat wajah Allah di dunia, karena wajahnya dihijabi oleh cahaya. Namun di akhirah nanti, di yaumul qiyamah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada ahlul jannah kuwatan, kekuatan yang mereka dengannya sanggup untuk melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini barakallahu fikum adalah pemuliaan dari Allah jalla wa ala kepada hamba-hambanya ketika mereka beriman kepada Allah padahal mereka tidak melihatnya. Ketika mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala padahal mereka tidak melihatnya. Ketika mereka merasa diawasi oleh Allah jalla wa ala padahal mereka tidak melihatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keutamaan, fadilah dan kemuliaan bagi ahlul jannah untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah sekian banyak dalil yang menetapkan annal minina yarawna rabbahum yawmal qiyamah, bahwa kaum mu'minin akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala di yawmul qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan lilladzina amanu alhusna wa ziyadah, bagi orang-orang yang beriman alhusna, mereka mendapatkan alhusna, kebaikan. Wa ma'na alhusna fi hadhihi alayah fassara alulama bil jannah, dan makna husna adalah jannah yang Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada hamba-hambanya. Wa ziyadah, dan Allah tambahkan husna tersebut. Apa ziyadahnya, tambahannya? Yaitu ru'yatullahi subhanahu wa ta'ala, melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian pula barakallahu fikum, Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan wujuhu yawma idhin nadhirah, pada hari itu wajah-wajah mereka berseri-seri, senang, riang gembira. Ila rabbiha apa? Nadhirah, kepada Rabbnya mereka memandang. Dilalatun wadihah, dalil yang begitu jelas, gamblang terang, yang menetapkan annal mu'minin yarawna rabbahum yawmal qiyamati fadilatan minhu tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana pula dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamah, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat. Kama tarawna al-qamara laylatal badr, sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. La tudammuna fi ru'yatih. Kalian tidak saling berdesak-desakan untuk melihat bulan tersebut. Atau untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini barakallahu fikum, bukan dalam rangka menyerupakan antara Allah Subhanahu wa taala dengan bulan. Tetapi Nabi alaihi salatu wassalam ingin mendekat pemahaman kita bahwa kalian ketika melihat rembulan di malam purnama yang kalian tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Rembulan begitu terang. Setiap orang bisa memandang, menyaksikan dan menikmatinya. Tidak kemudian barakallahu fikum ketika kita berada di tanah lapang yang luas, di halaman rumah, kemudian ada orang menyatakan kepada sahabatnya, temannya, coba minggir saya mau lihat, mana sih enggak kelihatan. La tudammuna fi ru'yati. Tidak saling berdesak-desakan, tinggal nengok, lihat ke atas, kelihatan. Maka demikian pula barakallahu fikum, satarawna rabbakum yawmal qiyamah. Kalian akan melihat Rabb kalian di yawmul qiyamah. Kama tarawna al-qamara laylatal badr la tudammuna fi ru'yati. Fa ma'asyiral ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka di sini Allah Subhanahu wa taala dengan fadilah dan karunia-Nya akan memberikan kesanggupan, kekuatan kepada hamba untuk melihat wajah-Nya, dan itu sebagai keutamaan dari Allah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kita beranjak kepada hadis yang berikutnya, yang ketiga. Qala al-Imam Al-Mujahid Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an, yaminullahi mal'a لا تغيضها نفقه سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض. أخرجاه diriwayatkan بخاري مسلم. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an, marfu'an maknanya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaminullahi mal'a, tangan kanan Allah penuh dengan rizki. La taghiduha nafaqah, nafkah tidak menguranginya. Sahaul laili wan nahar, terus mencurahkan malam dan siang. Bagaimana menurut kalian apa yang dia infakkan ketika atau sejak menciptakan langit dan bumi, maka tidak berkurang apa yang ada di tangan kanannya. Wal qistu, dan keadilan, biyadihil ukhra, di tangannya yang lain. Yarfa'u, dia meninggikan. Wa yakhfidu, dan merendahkan. Disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, hadis ini barakallahu fikum, padanya ada persifatan terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memiliki kedua tangan. Allah memiliki kedua tangan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sifat ini bahwa dia memiliki tangan di dalam Al-Quran. Allah menyatakan kepada iblis alaihi la'natullah, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, apa yang mencegahmu wahai iblis untuk sujud kepada apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Sujud kepada hamba yang kuciptakan dengan kedua tanganku, yaitu Adam alaihissalam. Apa yang mencegah kamu untuk sujud kepada Adam yang aku telah menciptakannya dengan kedua tanganku? Naam. Dan di sini pula barakallahu fikum, penetapan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat kemurahan dan kedermawanan. Terus senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada hamba-hambanya. Wa qawluhu ara'aitum, bagaimana menurut kalian dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala infakkan, Allah curahkan dari karunianya kepada hamba-hambanya, sejak Allah Jalla wa'ala menciptakan langit dan bumi, sejak itu dan terus sampai hari ini dan sampai hari kiamat nanti, fa'innahu lam yaghid ma fi yaminih, itu tidak berkurang rizki dan perbendaraan harta yang ada di tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha kaya. Walillahi khazainus samawati wal ard, milik Allah subhanahu wa ta'ala perbendaharaan harta yang di langit dan di bumi. Walakinnal munafiqina la yafqahun, tetapi kaum munafikin itu tidak faham. Maka semua rizki dari hamba-hambanya, binatang-binatang, serangga-serangga, burung, binatang buas, semuanya rizkinya berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tanggung seluruhnya. Namun barakallahu fikum, dengan begitu banyaknya yang disebutkan sahaul laili wan nahar, yakni saha, as-sah itu as-sabbud daim, terus mencurahkan, terus tidak pernah berhenti. Bayangkan, terus senantiasa Allah siang malam, sejak Allah menciptakan langit dan bumi sampai hari ini, dari seluruh makhluknya, manusia, jin, binatang, hewan, tetumbuhan dan apa saja, Allah tidak pernah berhenti untuk mencurahkan karunianya, rizkinya kepada hamba-hambanya. Namun subhanallah, fa innahu lam yaghid ma fi yaminih, tidak mengurangi yang ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Berbeda tentunya dengan manusia. Seberapapun banyaknya, seberapapun besarnya kekayaan yang ada pada hamba, maka Allah Jalla wa'ala menyatakan, ma indakum yanfadu, yang ada di tangan kalian, di sisi kalian, itu akan sirna. Ma indallahi baq, dan yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kekal. Juga sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang lain, yang menggambarkan bagaimana besarnya dan banyaknya karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan dalam hadis Al-Qudsi, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Wahai hambaku, seandainya orang pertama dari kalian sampai yang terakhir, jin dan manusia seluruhnya, mereka berdiri pada satu tempat yang luas, yang lapang, lalu masing-masing meminta, menyampaikan, dan setiap dari mereka Allah kasih seluruh Pulau Bali milik saya pribadi, ahlan usahlan. Yang satu menyatakan, ya Allah, semua kendaraan udara saya punya, faddal. Yang lain menyatakan, ya Allah, aku kepengen seluruh Jawa, ahlan. Apalagi setiap orang Allah kasih permintaannya. Namun itu tidak mengurangi yang ada di sisi Allah, kecuali perbandingannya, seseorang memasukkan jarum ke dalam lautan yang begitu luas dan dalam, lalu dia angkat, nempel. Ada air yang nempel di jarum tersebut. Yang Allah kasih dari semua permintaan kalian, itulah yang berkurang dari apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, penjelasan hadis ini masih tersisa. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.